semua harus terjadi pada diri kita berdua. Cinta kita terpisah di antara jarak dan waktu. Meski mungkin kita berdua tidak bisa bersatu, tapi percayalah, rasaku dan rasamu akan abadi untuk selamanya.